Mitra Bisnis, Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengusulkan penambahan subsidi sektor real pada tahun depan dari 10 triliun menjadi 20 triliun rupiah. Usulan ini didasarkan pada proyeksi pertumbuhan sektor industri manufaktur yang bakal melambat dan proyeksi penurunan kapasitas produksi hingga 20% pada tahun depan akibat menurunnya permintaan daya beli pasar ekspor Indonesia. Tanda-tanda penurunan permintaan, khususnya untuk sektor alas kaki sebagai salah satu dari 5 sektor yang dilindungi pemerintah, sudah mulai terlihat. Untuk tahun depan, sektor ini belum mencatat pesanan, sehingga beberapa produsen di bidang ini mulai mengerem produksinya. Untuk membicarakan masalah ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, tambahan subsidi tersebut akan digunakan untuk apa, Pak? Ya, ini sebenarnya saya juga, kita belum tahu persis subsidi itu apa bentuknya. Apakah subsidi itu untuk membantu daripada pengusaha kecil menengah kita? Kalau memang itu terjadi, itu baik menurut saya. Ya, tapi apa bagaimana ini bentuk subsidinya itu kita sama sekali belum jelas gitu. Apakah subsidinya itu dalam arti bentuknya apakah itu bentuk pajak? Tapi pajak nggak mungkin karena Dirjen Pajak sudah bilang dia nggak mau kasih insentif pajak banyak lagi kan. Atau sudah undang-undangnya sudah banyak dia turunkan. Jadi saya nggak tahu betul sekarang ini yang mana dan ini kita harus tunggu karena ini kan cuma dikasih bicara cuma angka yang besar 10 triliun itu. Tapi bagi persis bagaimana dia mengatur dan bagaimana menjalankan itu. Ini yang sekarang kita tunggu sebenarnya. Seperti juga pemerintah kan sekarang juga mengatur bahwa yang labor intensive industry itu misalnya 5 produk yaitu pakaian, elektronik, makanan, minuman, sepatu, mainan itu boleh masuk di 5 perusahaan aja melalui importer terdaftar dan segala macam cara-cara itu saya pikir baik untuk membantu market dalam negeri kita dari masalah yang masuk selama ini banyak sekali yang illegal atau selundupan itu. Nah, ini yang bisa membantu kita misalnya. Tapi bentuk subsidi-subsidi yang 10 triliun kita tidak juga nggak jelas juga buat saya. Itu karena belum ada peraturan pelaksananya sih yang masih kita tunggu lah itu. Tapi kalau pada akhirnya tambahan subsidi ini disetujui, tentunya akan sangat membantu ya Pak. Mudah-mudahan ini terlaksana, tapi bisa nggak lu laksanakan? Dan begitu banyak sekaligus yang mau laksanakan, apa bisa dengan kemampuan kita sekarang ini? Iya, kita tuh mempunyai rencana itu semua betul. Paket-paket yang direncanakan pemerintah semua betul. Sampai kepada pelaksananya semua nggak jalan. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.